Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, nabiyullah wa khaliluhu, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fi din, azzani wa azzakumullah wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar, yang mana sekarang kita akan masuki penafsiran perkataan Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke 34 dari surat Al-A'raf juz yang ke-8. Yaitu perkataan Allah Subhanahu wa taala, perhatikan baik-baik yang punya kitabnya, disimak. Wa likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Artinya, dan pada setiap umat itu ada waktunya. Dan apabila telah datang waktunya, waktu di sini adalah waktu untuk mendapatkan adab atau hukuman. Jadi adab di sini adalah waktu untuk mendapatkan hukuman atau waktu untuk mendapatkan adab. Beda dengan perkataan Allah Subhanahu wa taala, "Wa lan yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha." Kalau itu kematian. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menunda atau mengakhirkan jiwa seseorang apabila telah datang waktu kematiannya. Kalau di sini ajal ini waktu. Paham ya? Tapi kalau dalam ayat yang tadi itu, ajal adalah waktu kematian. Kalau sini adalah waktu azab. Mendapatkan azab, mendapatkan hukuman. Kita lihat sini. Wa likulli ummatin ajal, dan pada setiap umat itu ada waktunya. Waktu apa? Waktu untuk mendapatkan azab dan hukuman, tentunya bagi orang-orang yang berhak mendapatkannya, yang layak untuk mendapatkannya. Kita lihat sini. Fa idza jaa ajaluhum, apabila telah datang waktu azab mereka telah datang, maka apa? La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Maka mereka tidak akan mampu menunda sesaat pun, tidak pula menyegerakan. Karena itu ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia tidak bisa menunda atau menyegerakan. Yang mereka bisa hanya merasakan. Karena itu semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika orang-orang berhambur-hamburan dengan hartanya, berfoya-foya dengan kekayaannya, bersenang-senang dengan kemaksiatan, tapi begitu datang hukuman Allah Subhanahu wa taala, enggak bisa mengelak. Dan di situ nanti ketika Allah Taala menghukum suatu kaum yang berbuat dosa, itu kadangkala barakallahu fiik yang tertimpa bukan hanya orang yang berbuat kezaliman saja. Orang yang tidak berbuat zalim pun kena juga. Kena imbasnya, kena pengaruh dampak negatifnya. Nah, sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa taala, "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah." Berhati-hatilah kamu dengan suatu musibah. Suatu bencana atau bala yang tidak menimpa khusus orang-orang zalim saja. Jadi orang yang zalim juga kena, orang yang baik pun juga kena. Karena apa? Sebagai ujian bagi orang-orang yang beriman. Bagi orang-orang yang baik terkena ujian tersebut. Paham ya? Tapi sebagai hukuman bagi orang-orang ahlul ma'asi. Naam. Kita lihat sini. Qala al-fasirun asbahumullah, disimak baik-baik tafsirannya, kitabnya dilihat. Wa likulli jama'atin istama'at 'ala al-kufri billah ta'ala, ya kan? Wa takdzibi rusulihi 'alaihi salatu wassalam waqtun li hululil 'uqubah bihim. Perhatikan situ. Dan setiap kelompok, setiap jama'ah yang berkumpul di atas kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendustakan para rasulnya alaihi salatu wassalam, waktun, ini ada waktu. Waktu apa? Li hululil 'uqubah bihim, ada waktu untuk mendapatkan hukuman yang akan menimpa mereka. Cuman orang kadang tidak terasa. Mereka santai-santai dengan kemaksiatannya wal'iyadzubillah, dalam kondisi dikasih harta yang berlimpah. Jadi terkadang antum saksikan orang-orang pelaku maksiat, orang-orang kafir, kaya raya, hartanya melimpah. Itu bukan berarti Allah Ta'ala sayang, bukan. Paham ya? Itu dikenal dengan namanya apa istilahnya? Dikenal dengan istidraj. Paham ya? Istidraj. Istidraj itu adalah apa? Terjemahan bebasnya itu adalah penguluran waktu. Dengan cara apa Allah Ta'ala mengulur waktu mereka? Dengan cara memberikan kenikmatan dan juga kesenangan dalam kondisi mereka berbuat maksiat. Bayangkan. Sudah berbuat maksiat, di atas kekufuran, di atas kemaksiatan, tapi kok enak ya hidupnya? Kok kaya ya? Kita ini loh sudah beribadah, berupaya untuk menjadi yang terbaik, tapi kok miskin-miskin terus ya? Nah itu, kesian. Paham ya? Antum lihat orang-orang di luar sana. Orang-orang kufar banyak gak yang kaya? Banyak, padahal di atas kekufuran. Orang-orang bandar narkoba, kaya gak mereka? Kaya raya, padahal di atas kemaksiatan, bayangkan. Nah kita ini banting tulang, meras keringat, kerja tiap hari, mencari yang sudah mencari pakai pokoknya yang paling halal sudah, tapi kok kayak gini ya kehidupannya? Sabar, ujian. Namanya antum ketika melihat orang pelaku maksiat, orang di atas kekufuran, kok mendapatkan kekayaan yang melimpah, namanya istidraj. Namanya apa? Istidraj. Istidraj itu penguluran waktu. Allah Ta'ala hanya memberikan apa? Mengulur waktu azab mereka saja gitu loh. Dengan cara apa Allah Ta'ala mengulur-ulur waktu azab mereka? Dengan cara apa? Dengan cara Allah Ta'ala memberikan kenikmatan dalam kondisi mereka di atas kemaksiatan itu. Di atas kekufuran, di atas kemaksiatan, tapi kok kaya ya gitu loh. Paham ya? Kita sudah banting tulang, meras keringat, berupaya mencari yang paling terbaik, mencari yang halal, tapi kondisinya kaya-kaya gini aja ya, pas-pasan aja ya. Kok mereka kok kaya-kaya padahal kafir? Nah, itu namanya istidraj. Antum enggak perlu tertarik dengan seperti itu. Karena itu hanya pengumuman waktu. Begitu datang azab Allah Ta'ala, mereka enggak bisa mengelak sama sekali. Mereka hanya diulur-ulur waktunya di dunia. Nanti di akhirat orang kafir di mana tempatnya coba? Di mana orang kafir? Di neraka. La yamutu fiha wala yahya. Enggak hidup, enggak mati, di neraka. Bayangkan. Jadi antum enggak perlu merasa minder, merasa takut, merasa wah kok ana kok sudah berupaya mencari yang paling halal, mencari yang paling baik, tapi kok hidupnya pas-pasan aja. Ya sabar. Itu sebagai ujian kita agar bersyukur barakallahu fiik. Nah, mensyukuri apa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita walaupun ala kadarnya, walaupun sedikit. Tapi kalau kita bayangkan memandang orang-orang kaya, miliarder, milioner, paham ya, jutawan, itu enggak ada habisnya. Nah, padahal kalau kita perhatikan mereka di atas kemaksiatan. Mereka di atas kekufuran. Orang-orang kafir yang punya istana kan banyak. Orang-orang kafir yang punya mobil mewah banyak sekali. Orang-orang kafir yang punya hotel banyak. Paham ya? Tapi kok kaya ya? Itu namanya istidraj. Ana ulang-ulang lagi ya. Namanya apa? Istidraj. Istidraj itu barakallahu fiik, nah terjemahan bebasnya adalah aslinya adalah penguluran waktu. Maksudnya bagaimana penguluran waktu itu? Allah Ta'ala hanya memberikan apa? Memperpanjang waktu mereka hidup. Dengan cara apa? Dengan cara memberikan kenikmatan yang melimpah dalam kondisi berbuat maksiat. Itu loh. Allah musta'an. Nah kita harus sabar. Sudah berbuat taat, berbuat yang terbaik insya Allah. Tapi kok banyak ujiannya, sabar. Paham ya? Karena sebenarnya kenikmatan bagi orang-orang mukmin yang hakiki di mana sebenarnya? Di surga. Bukan di dunia. Dunia ini antum dan kita semuanya masih dalam penjara. Enggak percaya? Antum percaya enggak kalau antum sekarang dalam penjara? Percaya enggak antum? Harus percaya. Nabi kita Muhammad alaihi wasallam, beliau mengatakan ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjaranya orang mukmin, surganya orang kafir. Khamr haram, ya enggak? Sutra haram bagi laki-laki, ya enggak? Penjara, dunia ini penjara. Antum jangan merasa sudah merdeka gitu, belum. Kita masih dalam penjara ini. Paham ya? Kapan merdekanya? Yang hakiki kelak di akhirat di surga Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Naam. Seperti itu. Nah, kalau kita bisa terbebas dari penjara dunia insyaallah biidznillah, kita terbebas dari penjara akhirat. Maksudnya apa? Terbebas dari Na barakallahu fikum, bahaya api neraka. Bagaimana caranya kita terbebas dari penjara dunia? Na barakallahu fikum, dengan cara apa? Mengikuti Al-Qur'an was sunnah. Mengikuti Al-Qur'an dan as-sunnah. Naam. Ikhwani fi din, azza wa jazakumullah wa barakallahu fikum. Jadi ketika melihat kekayaan orang-orang kufar wal munafikin wal musyrikin dengan kekayaan yang melimpah, itu bukan berarti Allah Ta'ala cinta dengan mereka, bukan, tapi itu adalah bentuk penguluran waktu azab yang akan ditimpakan kepada mereka, mendapatkan kenikmatan yang berlipat-lipat dalam kondisi mereka berbuat kemaksiatan. Naam. Kita lihat di sini barakallahu fiik. Qala al-mufassirun asabahumullah fa idza ja'a al-waqtu alladhi waqqatahu Allah li-ihlakihim la yata'akhkharuna 'anhu lahzatan wa la yataqaddamuna 'alayhi. Perhatikan ini. Maka apabila telah datang waktu yang Allah telah tetapkan untuk membinasakan mereka, mereka tidak mampu untuk menunda sesaat saja, tidak pula menyegerakan. Bayangkan. Antum lihat, gunung meletus, tsunami, banjir, gempa bumi, terkadang yang antum saksikan korbannya itu apakah orang-orang musyrikun, orang-orang kufar, atau campuran? Campuran. Faham ya? Campuran. Nah, sekarang orang-orang musyrikun, orang-orang kufar, orang-orang ahlul ma'asi, ketika datang musibah bencana seperti itu, apakah bisa mereka bisa mengelak, menunda, menolak bala gitu istilahnya? Gak bisa. Ingat kisah Gunung Merapi waktu itu ketika meletus, ada salah satu orang yang ditokohkan, paham ya, terkenal, sakti katanya ya, disuruh turun gak mau, mbah turun mbah, gak mau dia, paham ya, nah katanya biar viral biar sakti, termakan juga, meninggal dunia. Mbah siapa namanya itu? Mas siapa pak? Anak juga terlupakan, ada namanya mbah gitu situ ya. Nah barakallahu fikum. Dia dinasihati suruh turun, mau dievakuasi, mau istilahnya biar aman, dia terselamatkan, malah apa? Malah dia merasa sakti. Allah musta'an. Azab Allah Subhanahu wa taala itu ya barakallahu fiik. Kalau sudah menimpa, itu enggak bisa seorang yang menolak, seorang pun untuk menolaknya atau menahannya itu enggak bisa. Paham ya? Menimpa orang-orang kufar wal musyrikin wal munafikin wal ma'asi. Ujian bagi orang-orang mukminin. Paham ya, Mbah Marijan? Kalau salah ya, Allah musta'an. Naam. Maksudnya apa maksudnya barakallahu fiik? Maksudnya walaupun sesakti apapun kalau datang ajalnya, waktu untuk diazab, waktu hukuman juga kena gitu loh. Paham ya? Naam, barakallahu fiik. Karena Allah Subhanahu wa taala apa? Masyaallah kana wa ma lam yasha lam yakun. Semua yang Allah telah kehendaki pasti terjadi dan semua yang Allah telah tidak kehendaki tidak akan terjadi. Itulah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Naam, kita lihat ayat yang berikutnya. Ayat yang ke-35, qala Allah taala, Allah taala menyatakan, ya bani Adam imma ya'tiyannakum rusulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati faman ittaqa wa aslaha fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Wahai bani Adam, apabila telah datang kepada kalian utusan-utusan dari kalian yang mereka membacakan di hadapan kalian ayat-ayatku, maka barang siapa yang bertakwa dan yang berbuat baik memperbaiki dirinya, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, maka tidak ada rasa takut bagi mereka. Tidak ada rasa takut bagi mereka. Nah, maksudnya apa? Rasa takut yang akan dihadapi kelak di akhirat. Wa lahum yahzanun, dan mereka pun tidak akan sedih dengan perkara apa? Dunia yang terluputkan. Bayangkan. Tenang pikirannya. Tenang hatinya. Naam, itu yang bertakwa dan apa? Berupaya untuk memperbaiki dirinya. Naam barakallahu fikum, dengan amalan-amalan saleh. Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun asbahumullah. Ya bani Adam, idza ja'akum rusuli min aqwamikum. Wahai bani Adam, apabila telah datang utusan-utusanku min aqwamikum, dari kaum-kaum kalian, dari jenis kalian, yatluna alaikum ayati kitabi, yang mereka membacakan di hadapan kalian ayat-ayat kitabku, wa yubayyinuna lakumul barahina ala sidqi ma ja'ukum bih fa'ati'uhum, Kemudian mereka menjelaskan kepada kalian barahin, menjelaskan argumen-argumen, bukti-bukti, penjelasan-penjelasan yang menunjukkan benarnya apa yang telah dibawa oleh para rasul kepada kalian. Fa'ati'uhum, kemudian kalian mentaati mereka. Ini bayangkan, mentaati mereka. Datang syariat dari Rasulullah SAW, umatnya mentaati. Nah itu, dalasan ketaatan apa kita lihat sini? Fa'innahu manittaqal. Fa innahu man ittaqa, sahabat itu sahabat coba punya itu apa sahabat itu apa afan mana ulangi lagi. Fa innahu man ittaqa, maka barang siapa yang dia bertakwa, berhati-hati menjauhi sukhti, kemurkaanku. Ya, na'am sukhti, kemurkaanku. Maka barang siapa yang berhati-hati menjauhi kemurkaanku, wa aslaha amalahu, dan memperbaiki amalannya, fala khaufun 'alaihim yaumal qiyamah min 'iqabillahi ta'ala. Maka tidak ada rasa takut di hadapan mereka tentang hari kiamat kelak yang akan mereka hadapi berupa hukuman Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di dunianya sudah apa? Sudah menjauhkan dirinya dari azab Allah taala, dari kemurkaan Allah taala, sebab-sebab yang mendatangkan kemurkaan dia sudah menjauhi dan memperbaiki amalannya. Maka tidak ada rasa takut di hadapan mereka tentang apa? Azab Allah taala kelak di hari kiamat. Wala hum yahzanun 'ala ma fatahum min hududid dunya. Dan mereka pun juga tidak sedih dengan perkara-perkara nam dunia yang terluputkan, enggak sedih. Kenapa? Karena perkara dunia sal, terluputkan bisa mencari lagi. Paham ya? Tapi kalau perkara akhirat tidak bisa, barakallahu fiik. Perkara akhirat harus diperjuangkan, dikorbankan waktu-waktunya untuk mendapatkan akhirat tersebut. Naam. Kita lihat sini. Allah Ta'ala mengatakan ini seputar orang-orang kufar ya, dan orang-orang yang mencontoh gerak-gerik mereka. Wal'iyadubillah, semoga kita termasuk orang-orang yang dijauhkan dari sifat-sifat orang-orang kufar wal munafikin wal musyrikin, karena ngeri ancamannya. Nah, Allah Ta'ala menyatakan ayat yang ke 36, perhatikan baik-baik. Walladzina kadzdzabu biayatina wastakbaru anha ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Dan orang-orang yang mereka berdusta, mendustakan ayat-ayat kami dan sombong terhadapnya. Dusta, sombong lagi. Sudah mendustakan, menolak, tidak mengimani, sombong terhadap ayat-ayat Allah taala. Ulaika ashabun nar, mereka adalah penduduk api neraka. Mereka adalah penghuni api neraka. Hum fiha khalidun, dalam keadaan mereka kekal di dalamnya. Nah, disebutkan dalam ayat yang lain, nanti antum lewati juga. Jadi orang-orang kufar itu tidak akan pernah masuk surga. Sampai kapan? Sampai unta masuk dalam lubang apa? Lubang apa? Lubang jarum. Unta masuk lubang unta. Unta masuk lubang jarum ya. Nah, permisalan itu menunjukkan benar-benar gak akan masuk. Anda melihat onta? Onta masuk lubang jarum mungkin gak? Onta masuk lubang jarum mungkin gak? Orang kufar itu gak akan masuk surga sampai onta masuk lubang jarum. Berarti bagaimana? Ya gak akan mungkin. Paham ya? Ayatnya nanti kita lewatin nanti. Ayat yang ke-40 itu ya. Innal ladzina kadzdzabu biayatina wastakbaru anha la tuftahu lahum abwaabus samaa'i wa la yadkhuluna al-jannah hatta yalijal jamalu fi sammil khiyaat wa kadzalika najzil mujrimin. Sesungguhnya orang-orang yang mereka mendustakan ayat-ayat kami dan sombong terhadapnya, tidak akan dibukakan pintu surga untuk mereka, dan mereka juga tidak akan masuk surga. Sampai kapan? Sampai unta masuk ke dalam lubang jarum. Antum tahu jarum antum? Kami tahu jarum? Ada lubangnya enggak itu? Di ujung atau di ujungnya atau di bagian belakangnya? Unta itu kalau masuk lubang jarum sulit enggak? Sulit? Atau enggak bisa? Enggak bisa, mam ya. Berarti menunjukkan ini sifat yang menghinakan mereka gitu loh. Makanya orang kufar enggak akan masuk surga sampai unta masuk dalam lubang jarum gitu. Kapan coba? Masuknya. Berarti benar-benar enggak akan masuk kekal di dalam api neraka. Bayangkan, ngeri barakallahu fiik. Ini orang-orang kufar yang sifatnya apa? Mau asli ataupun murtad, hati-hati ya. Karena banyak orang-orang yang zaman sekarang mungkin akan saksikan murtad, dikit-dikit murtad, dikit-dikit murtad. Gara-gara masalah ekonomi, gara-gara masalah dunia. Paham ya? Mudah sekali untuk murtad. Dibaptis juga mau. Paham ya? Karena Allah musta'an. Nasallaha salamat al-afiyah. Naam. Padahal ancamannya berat kan? Orang-orang yang murtad, orang-orang yang nabarakallahu fikum, kubur kabar Allah subhanahu wa ta'ala. Ancamannya berat. Ancamannya. Naam. Ya, jadi dua-duanya kekal dalam api neraka. Baik yang kafir asli mau yang murtad itu ancamannya neraka, ancamannya. Nah, kita lihat di sini. Qala al-fasiruna sabahumullah wal kuffar alladziina kadzdzabu bid-dalail 'ala tauhidillah. Dan orang-orang kufar yang mereka mendustakan bukti-bukti yang menunjukkan atas tauhid Allah Subhanahu wa taala, maksudnya tunggalnya Allah Subhanahu wa taala, wasta'lau 'an ittiba'iha. Dan justru mereka sombong dari apa? Sombong dari mengikutinya. Maksudnya enggak mau mengikutinya, sombong, sudah mengingkari, sombong lagi. Ulaika ashabun nar makhithina fiha. Mereka lah penduduk api neraka, penghuni api neraka. Hah? Mereka tinggal di dalamnya kekal. La yakhrujuna minha abada. Mereka tidak akan keluar dari api neraka selama-lamanya. Wal iyadu billah. La yamutu fiha wala yahya. La yamutu fiha wala yahya, enggak hidup enggak mati, merasakan terus azabnya walayatu billah. Naam. Yang terakhir barakallahu fikum, perhatikan baik-baik ayat yang ke-37. Allah taala telah menyatakan faman adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadiban aw kadzdzaba bi ayatihi ulaika yanaluhum nasibuhum minal kitab hatta ila ja'atkum rusuluna yatawaffawnahum qalu aina ma kuntum tad'una min dunillah qalu dallu 'anna wa shahidu 'ala anfusihim annahum kanu kafirin. Bayangkan orang-orang yang dulu di dunianya nyembah berhala, nyembah patung, nyembah sonam, itu nanti ketika di akhirat mereka keselek, paham ya? Keselek wal kapusan, paham ya? Tertipu mereka. Nah, kenapa tertipu? Ditanya nanti, mana sekutu-sekutumu dulu yang kalian seru, yang kalian sembah, mana dulu berhala-berhalanya? Paham ya? Berhala-berhala itu pun sonam-sonam tadi mengatakan kami gak ikut-ikutan. Bayangkan, berlepas diri mereka. Eh, Allah musta'an. Jadi malah justru yang terkena siapa? Yang penyembah tadi itu. Kita lihat di sini biar tambah jelas. Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat kedustaan atas nama Allah dengan suatu kedustaan atau mendustakan ayat-ayatnya? Ulaika yanaluhum nasibuhum minal kitab. Mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan bagian mereka, ya, yang sudah ditetapkan dalam kitab Lauhul Mahfuz, bagian mereka. Hatta idza ja'atuhum rusuluna, sampai-sampai ketika telah datang kepada mereka utusan kami, kemudian mereka dimatikan, diwafatkan utusan kami adalah para malaikat pencabut nyawa. Paham ya? Karena para malaikat pencabut nyawa barakallahu fiik. Naam, namanya bukan Izrail. Paham ya? Siapa nama malaikat pencabut nyawa yang sahih, siapa namanya? Siapa namanya? Akhnaufal. Malaikat pencabut nyawa yang sahih siapa namanya? Bukan Izrail, tapi siapa? Ingat enggak? Siapa namanya? Malaikat pencabut nyawa antum Muhammad? Siapa namanya? Harut. Siapa? Apa? Malakul Maut. Yang yakin namanya Malakul Maut. Adapun Israel itu Israiliyat. Yang sahih adalah Malakul Maut. Dalilnya jelas sekali kan? Qul yatawaffakum Malakul Maut alladzi wukila fikum. Katakanlah telah mewafatkan kalian Malakul Maut yang telah ditugaskan untuk mencabut nyawa kalian dalam surat As-Sajdah di awal-awal itu. Dalil menunjukkan bahwa malaikat pencabut nyawa itu Malakul Maut. Berapa jumlahnya Malakul Maut? Paham ya? Naam. sampai ketika telah datang utusan-utusan kami mencabut nyawa mereka, qalu, mereka berkata, aina ma kuntum tad'un min dunillah, mana yang dulu kalian seru selain Allah Ta'ala? Qalu, bayangkan mereka mengatakan dallu anna, mereka semuanya ninggalkan kami. Bayangkannya mereka seru malah ninggalkan. Allah. Mereka semuanya meninggalkan kami, menelantarkan kami. Nah, pergi dari kami, ngaku mereka. Mereka bersaksi terhadap diri mereka annahum kanu kafirin. Bahwasanya dahulu mereka adalah orang-orang kafir. Kita lihat tafsirannya biar tambah jelas. Qala al-fasiruna tabahumullah la ahad asyadul ma mimman ikhtalaqa ala Allah Ta'ala al-kadhiba. Tidak ada seorang pun yang lebih apa? Yang lebih dahsyat, yang lebih jelek dan kedzalimannya atau lebih parah kedzalimannya daripada orang yang membuat kedustaan atas nama Allah Ta'ala, membuat kedustaan, kedustaan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Au kadzdzaba bi ayatil munazzalah, atau mendustakan ayat-ayat diturunkan. Maksudnya adalah Al-Qur'an atau yang semisalnya. Ulaika yatilu ilaihim hadzuhum min khairin wa syarrin bid dunya. Mereka-mereka ini akan sampai bagian mereka, untuk mereka baik kejelekan maupun kebaikan di dunia. Mimma kutiba lahum fil lauhil mahfudz, yang sudah tercatat tertulis dalam lauhil mahfudz. Orang-orang kafir dapat bagian mereka di dunia. Bangun istana bisa. Bangun bandara pun bisa mereka, beli pesawat pun enggak ada larangan. Paham ya? Tapi itu bagian mereka di dunia saja. Nanti di akhirat di mana tempat mereka? Di api neraka wal iyad billah wa bisal qarar, sejelek-jelek tempat tempat tinggal wal iyad billah. Naam. Hatta idza za'am malakul maut, sampai apabila telah datang kepada mereka malakul maut wa awanu, dan pembantu-pembantunya, yaqbiduna arwahahum qalu lahum, mereka mencabut nyawa-nyawa mereka, para malakul maut tadi, mereka berkata kepada orang-orang yang menyembah berhala atau menyembah selain Allah Ta'ala, ainal ladzi kuntum ta'budunahum min dunillah min asyuraka wal awliya wal awthan li yukhallisukum mimma antum fi. Ditanya para malaikat tadi, itu nanya, mana mana sesembahan-sembahan kalian yang dulu kalian sembah selain Allah Ta'ala, berupa sekutu-sekutu, para wali, berhala-berhala, patung-patung, agar mereka bisa menyelamatkan kalian, yukhallisukum, menyelamatkan kalian, yunjikum, maknanya yang mereka bisa menyelamatkan kalian dari keadaan kalian yang sekarang kalian berada di atasnya, mana mereka? Qalu, lihat nih, para penyembah berhala ini, para penyembah selain Allah Ta'ala, mereka mengatakan dhahabu anna, mereka telah pergi. Mereka pergi meninggalkan kami. Nah, bayangkan. Yang mereka sembah ternyata malah apa? Nipu. Pergi mereka. Wa'tarafu 'ala anfusihim, mereka mengakui terhadap diri mereka hina idzin, di waktu tersebut annahum kanu fid dunya, bahwasanya mereka dahulu di dunia jahidin, mukadzibin, wahdaniyat Allah Ta'ala, dulu dunia mereka orang-orang menentang, orang-orang mendustakan ketunggalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Nah, jadi mereka bisa dikatakan kecelik. Ketika di dunia nyembah berhala, nyembah patung, nyembah para wali, nyembah mbah fulan, mbah alan, tapi ternyata nanti dibalik ketika sampai nah di akhirat barakallahu fik, yang disembah tadi itu enggak bisa apa-apa. Mereka-mereka justru meninggalkan penyembahnya. Nasallaha assalamata wal afiyah fid dunya wal akhirah. Walhamdulillah rabbil alamin.